Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 131 dari kajian kita Penyejuk Iman, tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi yang diterjemahkan oleh tim terjemah Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir di Medan. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Islamlah, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku telah Islam, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Ayat 131 yang singkat ini sangat terkait erat dengan ayat-ayat sebelumnya yang mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin umat, Abul Anbiya, bapak para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menjadi seorang muslim, aslim. Setelah banyak dialog ditemukan, maka di sini disebut aslim. Apa maksud Islam ini? Kenapa Allah cuma mengatakan aslim saja, tidak aslim ilayya dan aslim ila rabbika, yang artinya tunduklah kepadaku atau tunduk kepada Tuhanmu. Tapi cuma disebutkan aslim, tunduklah. Ini karena penundukan diri tidak lain dan tidak bukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak disebutkan objek untuk penunjukan, penundukan merupakan bukti bahwa seseorang manusia di muka bumi ini tidak pantas untuk tunduk kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna Islam sebagai suatu agama ketundukan, kepasrahan, berserah diri? Islam sebagaimana disebutkan adalah suatu agama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Ibrahim disuruh tunduk dan patuh sebagai agama, sebagai seorang muslim, maksudnya di sini adalah bahwa sifat-sifat keislaman itu telah ada pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mencoba membedakan keislaman Ibrahim alaihissalam dengan keislaman umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelumnya Islam dalam kategori sifat, tetapi umat Islam adalah muslim dalam kategori nama dan sifat. Nah, kemudian disebutkan lagi, Nabi Ibrahim menjawab, saya telah menjadi seorang muslim, berserah diri kepada Tuhan sekalian alam. Rabbul Alamin, Tuhan. Di sini disebutkan dua kali kata-kata Rabbun, bukan Allah. Kenapa? Karena alam semesta ini diatur oleh Rabb, yang tugasnya maha mengatur. Allah adalah Tuhan yang disembah dan Rabb adalah Tuhan yang maha mengatur. Bukan berarti dalam Islam ada dua Tuhan, satu Tuhan Allah, satu Tuhan Rabb, bukan. Dua-duanya adalah satu, untuk satu zat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada syukur untuk Allah, ada syukur untuk Rob. Karena Rob sangat terkait dengan alam semesta. Mengatur sangat terkait untuk alam semesta. Rob Tuhan bagi Muslim dan kafir. Tapi Allah Tuhan bagi Muslim. Karena yang menyembahnya hanyalah Muslim saja. Inilah mungkin pengantar dari saya. Iya Ustaz, jadi kalau dilihat di dalam ayat ini Ustaz, apakah dapat kita fahamkan bahwa orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Islam, tunduk dan patuh kepada Islam dengan mengatakan saya ya, adalah orang yang pasrah, memasrahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah lah, apa yang ditakdirkan Allah lah. Apakah dengan demikian dia sudah menjadi seorang Muslim? Ya. Atau bagaimana sebenarnya hakikat daripada pemaknaan Islam di sini? Karena terkadang kita membaca di buku-buku, ada cendekiawan-cendekiawan Muslim itu mengatakan bahwa Islam itu adalah tunduk dan patuh, bukan agamanya Islam begitu. Iya, jadi sebenarnya Islam identik dengan ketunduan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat terkait erat. Jadi dibuang kata Islam dan tinggal hanya ketundukan dan kepatuhan itu merupakan suatu hal yang salah. Karena di sini disebutkan aslim. Kata-kata aslim, Islam, tunduk dan patuh itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka tidak ada disebut objek setelahnya mengatakan bahwa tunduk dan patuh tidak lain dan tidak bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada seorang yang tunduk dan patuh kepada atasan, boleh atau tidak? Itu menjadi suatu pertanyaan menarik. Boleh selama perintah atasan itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu perintah atasan bertentangan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi atasan selama atasan menantang perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliq sang pencipta. Itu saja. Ya, kalau kita melihat di sini kata-kata aslam tuh berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini ingin agar Nabi Ibrahim itu dalam hal ini menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga peristilahan disebut Islamul wajh, penyerahan wajah kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Saya serahkan wajahku hanya kepada Allah. Kenapa wajah? Karena wajah adalah bagian yang paling mulia pada diri manusia. Jika kita hendak mengadakan suatu tindakan menyerahkan diri yang setinggi-tingginya, yaitu pada waktu sholat, kita meletakkan kening atau jidat kita dan wajah kita sejajar dengan bumi, sejajar dengan tumit dan ujung-ujung jari kaki kita. Wajah inilah bagian yang paling mulia. Itu kita tundukkan. Dan ini merupakan bukti ketundukan yang paling sempurna. Ya. Jadi ketika kita menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah, maka akan muncullah kejujuran, akan muncullah ketaatan, kesadaran bahwasanya ya, agama ini untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyulitkan mereka, bahkan untuk dimusuhi. Sebagaimana yang kita lihat pada firman Allah 1:30 sebelumnya. Iya, jadi suatu hal yang menarik selain kata-kata Islam ini adalah kata-kata ibadah. Abdun, abdun itu artinya hamba. Ibad artinya seorang hamba yang mengekor apa kata majikan. Umat Islam itu adalah ibad. Maka disebutkan dalam ayat suci Al-Quran, wa ibadur rahman, hamba-hamba dari Tuhan yang maha pengasih. Artinya apa? Seorang hamba akan senang bila dapat memenuhi permintaan majikan. Begitu juga lah seorang muslim akan senang apabila melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari kata-kata hamba ini, seorang muslim akhirnya berserah diri, menyatakan keislamannya menyatakan penyerahan jiwa dan raganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharap dari Allah dari jiwa raga yang diberikan muslim kepadanya? Allah tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini dari ketaatan tidak menambah kekayaannya. Dan kemaksiatan yang kita lakukan tidak juga mengurangi kerajaannya. Allah Maha Kaya sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Allah telah menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan sebelum Adam tinggal di muka bumi ini. Umur manusia hanya puluhan, mungkin ada 1-2 orang ratusan. Tapi bumi ini telah ada puluhan juta tahun lamanya mungkin. Iya, Ustaz. Kembali kita kepada kata-kata Islam ini tadi, Ustaz. Nah, apakah agama-agama seperti agama Nabi Adam lah katakan, Nabi Nuh, itu juga disebut dengan Islam? Atau bagaimana, ini satu hal. Apakah kita bisa katakan bahwa Nabi Nuh itu orang Islam gitu? Iya. Atau Nabi Ibrahim itu orang Islam dengan dia mengatakan seperti ini begitu. Kemudian kalau mereka dikatakan orang Islam, apakah nanti ketika di yaumil mahsyar mereka juga akan dikumpulkan bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beragama Islam? Iya, jadi kita tegaskan sekali lagi bahwa sebuah nabi itu adalah muslim sebagai sifat. Sifat mereka itu muslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Muhammad sajalah yang dinyatakan sebagai Islam sifat dan nama. Apa perbedaan sifat dan nama? Ini menjadi suatu hal yang menarik. Allah itu disebut dengan Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Maha Pengasih itu sifat atau nama? Ah, itu sifat. Tetapi kita menemukan di Asma'ul Husna itu nama. Maka disebut Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Ada 99 nama Allah. Ah, kenapa kok sifat berubah menjadi nama? Sifat disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi itu berubah temporal. Sekarang kita sayang, boleh jadi besok berantam, kan begitu? Besok berantam, besok lagi sayang. Sekarang dermawan, besok menjadi orang yang paling kikir, kan begitu? Karena apa? Karena itulah manusia. Sifat kedermawanannya tidak pernah abadi. Sekarang boleh kaya, besok kena musibah jatuh miskin. Kekayaannya tidak bisa abadi. Maka namanya sifat. Kaya, dermawan, kasih, sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang berubah menjadi nama. Kenapa? Karena kasih Allah tidak pernah berubah. Kaya Allah tidak pernah miskin. Mulia Allah tidak pernah terhina. Nah, maka sifat menjadi nama. Nah, umat Islam pun begitu. Umat Islam adalah umat yang memiliki sifat kepasrahan, dan kepasrahannya totalitas sehingga menjadi nama. Jadi ketika disebutkan siapa yang paling berserah diri, tidak ada lain adalah umat Islam. Kenapa kok demikian? Karena umat-umat Nabi yang lain itu merubah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga turunlah musibah, bencana dan lain sebagainya. Umat Nabi Muhammad ada juga yang goyah. Tetapi itulah kuatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di backupnya umatnya ini. Maka disebutkan di akhir hayat tadi, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, mereka itu sudah menyatakan keislamannya. Banyak kekurangan yang mereka lakukan. Tetapi harapanku ya Allah, tutuplah kekurangan itu. Kalaulah misalnya dapat aku beri syafaat, prioritas itu berikanlah kepada umatku. Nah, itulah perbedaan antara umat Islamnya Nabi Adam dan umat Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi tadi Ustaz, apakah mereka digabungkan di dalam umat Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar gitu? Iya, sebenarnya seperti kita sebutkan tadi, prioritasnya tentu umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah mendapat prioritas sebagai pendapat syafaat walaupun paling terakhir, sampai dan nabi yang paling dominan untuk dapat memberi syafaat itu sampai itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan nabi-nabi yang lain untuk menanggulangi umatnya pun akhirnya mengatakan, cobalah dulu kalian tanyakan kepada Nabi Muhammad, kalau tidak salah sampai begitu iya. Agungnya Nabi Muhammad dan sayangnya dia kepada umatnya. Nah, jadi kemudian apakah itu digabungkan atau tidak, nampaknya akhirnya ya sesama kaum muslimin bersaudara, termasuklah apakah dalam bentuk nama ataupun sifat. Jadi cuman prioritasnya terdapat pada diri Nabi Muhammad dan umatnya. Iya Ustaz, memang menarik sekali kajian tentang Islam yang tentu kalau kita katakan tadi itu adalah suatu kepasrahan. Ya, ada dapat kita pahamkan Ustaz bahwa orang-orang yang tidak memasrahkan dirinya, lebih pasrah kepada hawa nafsu, lebih pasrah kepada kehidupan sementara duniawi ini berarti walaupun dia adalah seorang muslim, ada beragama Islam artinya, tetapi dia tidak masuk dalam esensi dari makna Islam itu sendiri, kan gitu ya Ustaz ya? Iya. Jadi memang benar sekali sebagaimana kita sebutkan dari pemahaman tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, jadikanlah diri kita ini menjadi identitas kita sebagai muslim. Jati diri kita itu muslim artinya pasrah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hamba yang total untuk melayani majikan. Kadang majikan itu membuat semena-mena terhadap hambanya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pahit yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi pahit yang diberi Allah itu pahitnya jamu yang menyehatkan. Nah, kalau majikan beri pahit, betul-betul pahit. Udah satu tahun kerja gak digaji, disiksa, diusir lagi, sekujur tubuh distrika. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki nama pengasih dan penyayang. Jadi saya rasa sangat hina bila seseorang memasrahkan dirinya kepada harta benda yang sifatnya sementara dan tidak mau menyerahkan dirinya kepada Allah yang maha mulia lagi maha kaya dan bijaksana. Jadi sebenarnya persepsi manusia tentang agama yang menyusahkan itu adalah 100% salah. Agama itu adalah suatu kenikmatan yang mengantar manusia hidup bahagia tidak saja di akhirat tetapi juga di dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dan sangat wajar bila sang pencipta mengetahui seluk-beluk makhluk tersebut. Dan sebagai seseorang pencipta tidak akan ingin merusak makhluk yang diciptakannya. Itulah dia pernyataan kita tentang surat Al-Baqarah 131. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta Ibrahim untuk tunduk patuh berserah diri merupakan sampel suri teladan yang paling baik akan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu kita pelajari, apalagi kita umat Islam yang telah pergi melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kokohnya bangunan Ka'bah tersebut, ingatlah bahwa itu bukti totalitas kerja Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang hingga dapat melaksanakan ibadah haji. Amin. Bagi yang sudah, mungkin juga bisa berangkat berkali-kali. Sebagaimana doa kita pada haji wada, Allahumma inna nas'alukal audah summal audah marrotin karrotin. Ya Allah, harapan kami, mudah-mudahan kami dapat pergi kembali untuk menyaksikan bagaimana suri tauladan Nabi Ibrahim pergi, dapat pergi ke rumah sucimu berkali-kali. Sekali lagi, marrotin karrotin. Demikian penjabaran kita tentang surat ini, ayat 131. Saya Jenal Arifin berserta Ustadz Ardiansa dan Hanafi mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.